badai datang menerpamu, tebarkanlah wangi aromamu. Tunjukkanlah kepadaku warna-warni indahmu hanya untukku, kan ku jaga indah di tamanku. Tolong aku untuk menjaga indahnya selalu, agar dapat ku nikmati selalu. Bungaku jangan layu, meski hujan badai datang menerpamu, bungaku rangka indah di hatiku. Sha-la-la, la-la-la, la-la. Sha-la-la. Tebarkanlah wangi aromamu, bungaku jangan layu, meski hujan badai datang menerpamu, bungaku jaga indah di hatiku. La la la.